Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Babu bayani hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lam. Bab tentang kondisi iman seseorang yang dia membenci ayahnya padahal dia tahu, dia yakin kalau itu ayahnya. Saking bencinya dirinya kepada bapaknya sampai dia tidak mau dinasabkan kepada bapaknya. Hadithu Abi Dharrin. Masmu Abi Dharr Jundub Ibnu Junadah. Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Beliau lebih dikenal dengan nama kunyahnya dibandingkan nama aslinya. Hadis dari Abu Dharr radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafar." Tidaklah seseorang yang dia mengklaim keturunan selain dari bapaknya, wa huwa ya'lam, padahal dia mengetahui. Misalnya dia bin A, tapi dia tidak mau dibinkan kepada si A karena membenci bapaknya, padahal dia tahu itu bapaknya. Akhirnya dia mengganti ke bin yang lain, bin B atau bin yang lainnya, padahal dia tahu illa kafara, maka dia kafir. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun, dan siapa yang mengklaim dirinya adalah keturunan satu kaum padahal dia tidak memiliki garis keturunan dengannya, seperti mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengaku keturunan wali fulan, keturunan kelompok fulan, kelompok tertentu, wali tertentu, tapi dia tidak punya bukti dan itu adalah kedustaan. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kita baca semakna dengan hadis yang kemarin telah kita sampaikan, yaitu seputar hukum kafir bagi orang yang melakukan perbuatan dosa besar namun maknanya tidak sebagaimana teksnya. Makna hadis tidak sebagaimana teks hadis. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang mengklaim dirinya keturunan seseorang padahal itu bukan bapaknya karena kebenciannya kepada bapak aslinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai tindakan kekufuran. Apa makna kufur di sini? Qala An-Nawawi rahimahullah, kata An-Nawawi, fihi ta'wilan, ada dua takwil yang diberikan oleh para ulama. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kufur dalam arti keluar dari Islam. Dan ini berlaku lil mustahil, bagi mereka yang menganggap halal ketika seseorang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya. Dia menganggap halal, boleh-boleh saja orang menisbahkan diri kepada selain bapaknya. Karena ada istihlal, ada anggapan bahasanya itu halal, maka berarti dia meyakini adanya perubahan hukum dan itu perbuatan kekufuran. Dan istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan, termasuk perbuatan kekufuran. Ini takwil yang pertama. Kemudian takwil yang kedua, wasani, kata An-Nawawi, takwil yang kedua adalah annahu kufrun ni'mah wal ihsan wa haqqillahi ta'ala. Yang dimaksud dia kafir di sini adalah dia kafir nikmat dan mengingkari kebaikan serta hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan kufur yang menyebabkan keluar dari Islam. Karena ketika seseorang menisbahkan nikmat kepada selainnya, berarti dia kufur kepada nikmat. tapi bukan kafir yang menyebabkan keluar dari Islam. Ini semakna seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan khutbah pada saat Id, dan beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsar ahli an-nar. Wahai para wanita, perbanyaklah bersedekah dengan harta yang kamu miliki, karena aku melihat kalian adalah kebanyakan penghuni neraka. Kemudian ada seorang sahabat wanita yang bertanya, lima ya Rasulullah. Dia tidak protes, tapi dia bertanya. Bertanya sebab, bukan protes terhadap keadaan. Karena yang dilihat Nabi SAW realita. Beliau telah melihat penghuni neraka, dan beliau sampaikan kepada umatnya. Tidak bisa diprotes, realita tidak bisa diprotes. Realita yang telah disaksikan oleh Nabi SAW, meskipun beliau belum disaksikan oleh umatnya. Kemudian sahabat wanita ini bertanya, lima ya Rasulullah, apa sebabnya sehingga para wanita itu banyak masuk neraka? Kemudian Nabi SAW mengatakan, takfurnal ashir wa tuksirnal la'an. Karena kamu sering mengumpat, dan yang kedua, takfurnal ashir, kufur kepada suami. Yang dimaksud kufur kepada suami apa? Kufur nikmat, kufur nikmat. Dia tidak mau mensyukuri kebaikan suaminya. Ketika suami melakukan satu kesalahan, kebaikan suaminya semuanya dilupakan. Padahal wanita ini masih membutuhkan suaminya. Nah, kufur ini semakna dengan kufur yang ada dalam hadis ini. Ketika seorang anak yang menisbahkan diri kepada selain bapaknya, dia kufur nikmat kepada bapaknya. Padahal bapaknya lah yang membesarkan dirinya, yang memberikan nafkah dirinya ketika dia masih kecil. Namun kemudian dia tidak mau mengakui bapaknya. Wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui. Di sini ada kalimat dan dia mengetahui, menunjukkan bahwasanya dosa itu berlaku jika pelakunya ketika melakukan dosa ini mengetahui kalau ini adalah perbuatan kesalahan. Dia tahu bahasanya ini adalah sebuah perbuatan dosa, ini kesalahan. Karena itu siapa yang melakukan kesalahan sementara dia tidak tahu, dia tidak berdosa. Bedakan antara mengetahui kalau itu dosa dan mengetahui hukumannya. Ada orang yang mengetahui kalau itu dosa, itu salah, tapi dia tidak tahu hukuman. Ada yang mengetahui itu salah dan tahu hukuman. Ada yang dia sama sekali tidak tahu. Dia tidak tahu kalau itu salah. Orang yang melakukan perbuatan kesalahan dan dia sama sekali tidak tahu baik hukumnya maupun hukumannya, ada hukum, ada hukuman ya. Dia sama sekali tidak tahu hukumnya dan tidak tahu hukumannya, maka tidak ada dosa dan tidak mendapatkan hukuman. Tapi orang yang tahu hukum, dia ngerti kalau itu salah, tapi tidak tahu hukuman, maka dia tetap berdosa dan tetap mendapatkan hukuman meskipun tidak tahu hukuman. Apalagi yang tahu hukum dan tahu hukuman. Ketika dia melanggar, maka dia berdosa dan mendapatkan hukuman. Sebagai contoh, perhubungan badan ketika sedang datang bulan, hukumnya apa? Haram. Ada orang yang tahu kalau ini haram, tapi dia gak tahu hukumannya. Akhirnya dia melakukannya, kemudian dia merasa berdosa dan ingin bertobat kepada Allah. Lalu tanya kepada seorang ulama, apa yang harus saya lakukan karena saya telah melakukan hubungan badan ketika haid? Hukumannya adalah Anda bertobat, dan yang kedua Anda harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Sedekah senilai 1 dinar. 1 dinar berapa? 2,5 juta. Sedekah senilai 2,5 juta. Lumayan ya, rata oke. Sedekah senilai 2,5 juta. Karena melakukan hubungan badan ketika haid. Loh, saya gak tahu kalau hukumannya seperti ini, harus bayar kafarah kayak gini. Meskipun kamu gak tahu, yang penting kamu tahu kalau ini adalah kesalahan. Karena orang yang tahu hukum dan tidak tahu hukuman tetap mendapatkan hukuman. Yang tidak mendapatkan hukuman dan dia tidak berdosa hanya satu, yaitu yang sama sekali tidak tahu hukum dan tidak tahu hukuman. Sehingga misalnya ada orang yang enggak tahu kalau hubungan badan ketika haid adalah perbuatan dosa, maka dia tidak berdosa dan tidak mendapatkan hukuman. Bagaimana Pak kalau saya mengaku tidak tahu saja? Itu urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukuman tidak berlaku di dunia, berlanjut di akhirat. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasab. Siapa yang mengklaim dia keturunan satu kaum tertentu padahal mereka tidak punya garis keturunan nasab, falyatabawwa ma'adahu minan nar. Maka siapkan tempatnya di neraka. Dan ini kebiasaan buruk sebagian orang untuk mencari kebanggaan. Dia ingin mengangkat dirinya dengan menisbahkan diri kepada nasab yang bukan nasabnya. Mengaku sebagai Ba'alwi. Ba artinya Bani. Alwi, Bani Alawi. Keturunan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Atau dia mengaku sebagai Syarif atau Syarifah. Syarif untuk laki-laki keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Syarifah perempuan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia enggak punya bukti. Dia enggak punya bukti, dan ketika dia menyampaikan itu dia sendiri ragu apakah betul saya ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Enggak ada untungnya sama sekali pengakuan semacam ini. Apalagi di situ ada bahaya yang mengancam jika klaim ini salah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia harus siapkan tempatnya di neraka. Makanya mengklaim memiliki keturunan tertentu, nasab tertentu, enggak ada manfaatnya dalam hidup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man batta'a 'amalu lam yusri bihi nasabu." Orang yang amalnya telat tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Semulia apapun nasab seseorang, kalau dia adalah orang yang menyimpang, apakah nasabnya bisa menyelamatkan dia? Hasya wa kalla, sama sekali tidak. Kita tidak lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Abu Talib. Meskipun demikian Abu Talib mendapatkan ancaman kekal di neraka. Karena Abu Talib mati dalam kondisi kafir, belum masuk Islam. Kita tidak lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Abu Lahab. Dia adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetangga beliau, bahkan besanan. Karena putri Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan putranya Abu Lahab. Sangat dekat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab membebaskan budaknya ketika dia mendengar kabar gembira dari budaknya Muhammad telah lahir. Sehingga sekalipun orang ini sangat bejat, punya kebaikan. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, budaknya Abu Lahab menyampaikan kabar gembira bahasanya Aminah telah melahirkan seorang lelaki. Saking senangnya Abu Lahab, ya sudah kamu saya merdekakan, saking senangnya dia merdekakan orang yang membawa kabar tadi. Baik. Meskipun demikian, Abu Lahab dicap sesat oleh Allah dan dinyatakan kekal di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasab tidak bisa menyebabkan orang bisa selamat dunia dan akhirat ketika dia tidak mau mendekat kepada kebenaran. Kemudian hadis berikutnya, hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masmu Abi Hurairah. Masmu Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahar, lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan nama aslinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fa huwa kufrun. Janganlah kalian membenci bapak kalian. Siapa yang membenci bapaknya maka itu kekafiran. Benci kepada bapak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan kekufuran karena ini kufur nikmat seperti yang tadi kita sampaikan. dia tidak mau mensyukuri nikmat yaitu dia keturunan bapaknya. Makanya dia benci bapaknya dan menisbahkan diri kepada selain bapaknya. Dan ini juga berlaku untuk ibu. Sehingga misalnya ada orang yang dia tidak suka pada ibunya, kemudian ingin mencari ibu yang lain. Akhirnya dia lebih mencintai ibu yang lain, dan dia ngaku yang lain ini adalah ibunya padahal bukan ibunya. Berarti ini kufur kepada ibunya. Namun kenapa Nabi SAW menyebut bapak? Karena keturunan itu garisnya nyambung ke bapak, sedangkan ke ibu tidak disebut sebagai garis keturunan kecuali karena sebab tertentu. Sebabnya apa? Misalnya pak, misalnya bapaknya kafir, ibunya muslim, ibunya muslimah, maka nanti boleh dipinkan ke ibunya, seperti Ibnu Ummi Maktum atau Ibnu Ummi Abad, putra dari ibunya Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud, putra dari ibunya Ibnu Maktum yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian hadis berikutnya, hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa Abi Bakrah. Man Sa'd bin Abi Waqqas? Siapa Sa'd bin Abi Waqqas? Ar-rami fil Islam. Beliau dikenal sebagai pemanah yang pertama kali dalam Islam. Beliau yang menggunakan panah pertama kali untuk jihad dalam Islam. Dan Nabi SAW selalu memotivasi Sa'ad untuk latihan memanah. Dan beliau juga mengajarkan kepada sahabat yang lain agar latihan memanah. Nabi SAW pernah mengatakan, Urmu fa inna abakum kana ramian. Berlatihlah memanah karena bapak kalian adalah seorang pemanah, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam. Karena Ismail pekerjaannya berburu. Ismail pekerjaannya berburu dan beliau pandai memanah. Makanya keturunan Ismail yaitu siapa? Orang Quraisy. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, mereka diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk latihan memanah karena bapaknya adalah seorang ahli pemanah. Karena memang memanah dianjurkan dalam Islam dalam rangka untuk persiapan jihad. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah perintahkan kepada kita, persiapkanlah kekuatan semampu kalian untuk menghadapi mereka, yaitu menghadapi orang-orang kafir. Makanya latihan fisik dengan niat jihad, meskipun mati atau jihad, insyaallah mendapatkan pahala mengikuti perintah yang tadi Allah sebutkan. Latihan fisiknya misalnya apa? Lari-lari atau latihan nembak ya. Kalau pit-pitan masuk enggak? Enggak ya. Apalagi mancing ya, enggak masuk. Tidak ada kegiatan pemancingan dalam jihad. Makanya hobinya diganti ya. Carilah hobi yang bermanfaat, yang mendukung kesehatan fisik ya, dan mendukung kegiatan jihad, meskipun bisa jadi kita sampai mati tidak berjihad. Namun dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah kekuatan semampu kalian untuk menghadapi mereka. Karena itulah dalam Islam wajib militer berlaku bagi semua kaum muslimin laki-laki yang punya kemampuan berjihad. Artinya mereka siaga dari awal. Meskipun bisa jadi tidak ada perintah jihad untuknya karena dia tinggal di negara muslim yang aman. Wa Abi Bakrah dan sahabat Abu Bakrah. Ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Abu Bakrah Al-Ansari, dan inilah sahabat yang telat ketika sholat jamaah. Beliau mendapatkan rukuk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dinilai mendapatkan satu rakaat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Sa'dun, kata Sa'd, bin Abi Waqqas, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Siapa yang ngebinkan dirinya kepada selain bapaknya padahal dia tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram baginya. Fadzukira li Abi Bakrah, kemudian hadis ini disebutkan kepada Abu Bakrah, faqal, lalu Abu Bakrah mengatakan, wa ana sami'tuhu wa ana sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga sama, telingaku mendengar hadis ini dan hatiku menghafalkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti inilah para sahabat, ketika mereka mendengar hadis yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka saling mendukung dan membenarkan. Hadis yang kita baca ini menunjukkan bahayanya menasabkan diri kepada seorang ayah yang bukan ayahnya. Dan dalam Islam, ayah itu punya garis nasab dengan kita. Jika kita dilahirkan dalam lingkup pernikahan, karena itulah ketika ada seorang anak yang dia dilahirkan dari hasil perbuatan zina, maka ayah biologisnya tidak bisa dijadikan sebagai ayah keturunan, sehingga tidak boleh dibinkan kepada ayah biologisnya. Siapa yang berani menyatakan saya bin fulan, padahal itu bukan bapak pernikahan, bukan bapak resmi, tapi bapak sebatas bapak biologis, fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya. Karena itulah kenapa perbuatan zina dosanya sangat besar, karena konsekuensi buruknya banyak sekali. Pertama, ngerusak nasab. Yang kedua, ngerusak hubungan pewarisan. Yang ketiga, mahramnya jadi kacau. Belum lagi ngerusak masa depan ketika mereka sampai terjadi hamil dalam kondisi belum menikah, dan seterusnya. Ada banyak sekali kerusakan-kerusakan, konsekuensi buruk ketika terjadi perzinahan. Karena itulah dosa zina menjadi sangat besar, mengingat konsekuensi buruknya sangat panjang, sangat banyak. Nasabnya jadi rusak. Anak ini tidak boleh dibinkan kepada bapaknya, sehingga dia seperti manusia tanpa bapak, sebagaimana Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Isa bin man? Isa bin siapa? Bin Allah Nasrani. Isa bin Maryam. Kenapa Isa bin Maryam? Karena beliau tidak punya bapak. Makanya orang yang terlahir dari hasil pernikahan, dari hasil perzinaan, dibinkan kepada ibunya. Dan manusia akan merasa malu ketika dia dibinkan kepada ibunya. Nanti di akte kelahiran, nama fulan terlahir tanggal sekian di tempat ini dari pernikahan seorang ibu bernama X, ayahnya titik-titik, dikosongi karena tidak terjadi pernikahan, sehingga aktenya titik-titiknya dikosongi. Itulah akte yang jujur untuk anak hasil zina. Dan pemerintah kita belum menerbitkan akte jujur seperti ini. Adanya apa? Akte tipuan. Dia pernikahan dari seorang wanita dan laki-laki, padahal ini bukan ayah dari si anak tadi. Ini betul ayah biologis, tapi bukan ayah nasab, sehingga nanti tidak berhak dapat warisan. Kalaupun dia wanita, aslinya bukan mahram, tapi menjadi mahram karena dia menjadi apa? Bapak tiri. Jadi bapak biologisnya sama dengan bapak tirinya. Kok bisa Pak jadi bapak tiri? Sebagaimana seorang janda yang punya anak tapi tanpa suami menikah dengan lelaki, maka anak ini dengan si lelaki tadi hubungannya apa? Tiri. Ini bapak tiri dan ini anak tiri. Anak tiri mahram enggak? Mahram enggak? Mahram. anak tiri dengan bapak tiri mahram, ibu tiri mahram dengan anak laki-laki, ayah tiri mahram dengan anak perempuan, karena tiri termasuk rabibah mahram. Tapi nanti saudaranya ayah ini, yang orang menyebut paman ya, bukan mahram, karena bukan pamannya. Paman dari ayah tiri mahram bukan? Bukan, karena itu bukan ayah kandungnya. Nanti kalau bibi juga bukan mahram. Runtutannya panjang. Makanya orang ini ketika nikah gak punya wali. Anak perempuan hasil zina ketika nikah tidak punya wali. Kenapa gak punya wali? Kenapa gak punya wali? Apakah saudara laki-lakinya bisa jadi wali? Saudara laki-lakinya bisa jadi wali? Bisa atau tidak? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Bapaknya bukan bapaknya ya, dia gak punya bapak. Kakeknya bisa gak? Kakeknya dari ibu bisa gak? Tidak ada wali dari garis perempuan. Adanya wali dari garis laki-laki. Tidak punya bapak, lompat ke kakek. Ini bukan kakek, ini kakek dari ayah tiri. Bukan kakek. Dia punya saudara laki-laki, adiknya. Setelah si bayi perempuan ini lahir dari hasil zina ya, kemudian menikah, terus punya adik. Selang satu tahun punya adik laki-laki. Ketika mereka besar, sama-sama balek, bisa enggak adiknya laki-laki ini jadi wali? Saudara laki-laki bisa enggak jadi wali? Bisa atau tidak? Ya? Bisa atau tidak? Kenapa tidak? Karena bukan nasab. Ini saudara seibu. Saudara laki-laki ini saudara seibu. Sedangkan saudara yang bisa jadi wali, saudara kandung sebapak seibu, atau saudara laki-laki sebapak saja. Bisa dipahami? Makanya wanita yang terlahir dari hasil zina tidak bisa nikah siri, hanya boleh dinikahkan oleh KUA. Selain itu gak bisa. Karena ketika dia dinikahkan dengan selain KUA, maka pernikahan ini pernikahan yang diwalikan oleh orang yang tidak berhak, dan pernikahan ini tidak sah. Konsekuensi berat ketika terjadi perzinaan di tengah masyarakat, apalagi yang terlahir seorang anak wanita. Dan banyak sekali bayi-bayi terlahir dari hasil zina itu rata-rata wanita. Baik. Karena itulah bahaya ketika ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Dan Nabi SAW sampai menyatakan ketika dia ngepinkan dirinya kepada ayah biologisnya, fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya karena ini bukan ayahnya, meskipun dia ayah biologisnya. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Babun bayanu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Bab tentang penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuh seorang muslim adalah perbuatan kekufuran. Hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal: "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah perbuatan kekufuran. Apa kunyahnya Abdullah bin Mas'ud? Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abu Abdurrahman. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. dan beliau lebih suka dipinkan kepada ibunya. Makanya beliau pernah meminta, panggil saya Ibnu Ummi Abd, panggil saya putra dari ibunya Abdullah. Karena Mas'ud mati kafir, sedangkan ibunya muslimah, maka beliau lebih suka untuk dipinkan kepada ibunya yang muslimah dibandingkan bapaknya yang kafir. Dan Ibnu Mas'ud, berdasarkan keterangan dari beliau, manusia yang keenam masuk Islam ketika di Mekah. Dan beliau sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai digelari Sahibu Na'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ngurusi sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu khidmah para sahabat, layanan yang diberikan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang khusus melayani sandal beliau, ada yang khusus melayani bantal beliau, ada yang melayani kendaraan beliau dengan keterbatasan yang mereka miliki, namun mereka memberikan khidmah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang memenggal kepala siapa? Abu Jahal, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi telinganya sudah dipotong. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, udhunun bil udhun wa ziyadatul ras, telinga balas telinga dan bonus kepala. Karena dulu Abu Jahal itu tuannya Ibnu Mas'ud, dan Abu Jahal pernah mau memotong telinganya Ibnu Mas'ud dulu waktu di Mekah. Ketika Abu Jahal mau mati pada saat perang Uhud, kepalanya dipenggal oleh Ibnu Mas'ud dan telinganya dipotong. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ini, beliau memuji Ibnu Mas'ud dan mengatakan, telinga balas telinga, bonus kepala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sibabul muslimi fusukun, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Karena itu hati-hati mencela seorang muslim, apalagi muslim ahlu sunnah. Dan jangan biasakan dengan tradisi seperti ini, meskipun bisa jadi dilakukan oleh sebagian asatidzah. Kita tidak meniru, barangkali mereka berijtihad, urusan pribadi mereka. Namun yang kita lakukan adalah memberikan kritik jika yang salah itu diisi dari dakwahnya. Sementara orangnya, jika dia bukan termasuk golongan yang menyimpang, maka kita tahan diri, jangan sampai mengeluarkan celaan. Karena celaan itu sifatnya nasihat, dan nasihat itu tujuannya apa? Memberi obat. Obat itu diberikan ketika ada yang sakit untuk disembuhkan, bukan yang sakit semakin dihancurkan. Karena itulah adanya celaan, tujuannya biar mengembalikan yang dicela kepada kebenaran. Tayyib, maka kita tidak biasakan yang seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum asal, mencela muslim adalah perbuatan kefasikan. Dan fasik secara makna bahasa artinya adalah al-khuruj. Al-fisku fil lughah bimakna al-khuruj. Fasik secara makna bahasa artinya adalah keluar. Dan secara istilah syariat, fasik adalah al-khuruj an ta'atillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih tinggi, maksiat dan fasik? Mana yang lebih tinggi? Fasik lebih tinggi. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat, wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah membuat kalian membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Berarti secara hierarki yang paling tinggi kekufuran, bawahnya kefasikan, bawahnya lagi al isyan, kemaksiatan. Karena maksiat ada yang kecil, ada yang besar, dan fasik lebih tinggi dari itu. Dan orang disebut fasik ketika dia melakukan satu perbuatan dosa besar dan belum bertobat, meskipun hanya sekali. Orang bisa disebut fasik ketika dia melakukan satu perbuatan dosa besar dan dia belum bertobat meskipun sekali. Dan kita tidak ingin digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang fasik. Makanya dosa besar itu dipetani. Dosa besar dipetani. Diperhatikan mana perbuatan saya selama hari ini yang dosa besar, segera tobat kepada Allah. Dan kita bisa tahu ini dosa besar atau tidak ketika kita mengenalinya. Karena kadang ada orang yang enggak kenal. Ya, kalau enggak kenal gimana dia mau bertobat? Dan alhamdulillah ada banyak karya yang ditulis oleh para ulama yang berisi penjelasan tentang kumpulan dosa-dosa besar, seperti kitabnya Adz-Dzahabi yang berjudul Al-Kaba'ir, atau kitabnya Ibnu Hajar Al-Haitami yang berjudul Az-Zawajir. Dan kitab-kitab ini sudah diterjemahkan. Wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allah mengurutkan kekafiran, kefasikan, kemudian kemaksiatan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh muslim adalah kekafiran. Dohir hadis ini menunjukkan kalau orang yang membunuh keluar dari Islam. Namun makna ini tidak sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama. Karena itulah yang dimaksud kekufuran di sini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil yang tidak sampai menyebabkan orang keluar dari Islam. Apa dalilnya kalau membunuh tidak sampai kafir? Masih saudara. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut pembunuh itu dengan saudara korban yang dibunuh. Allah mengatakan, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Di surat Al-Baqarah. Siapa yang dimaafkan oleh saudaranya ketika dia telah membunuh kawannya, Allah menyebut dimaafkan oleh saudaranya. Dan yang dimaksud saudara di sini apa? Saudara seiman. Karena tidak ada istilah saudara dalam Al-Quran kecuali maknanya saudara seiman, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut antara hubungan seorang nabi dengan umatnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah orang yang beriman yang bersaudara. Wallahu a'lam. Dan insyaallah akan kita bahas penjelasan lebih detailnya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.